Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Kita masih dalam bab al-mujahadah dari kitab Riyadhus Salihin al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan sekarang kita masuki hadis yang ke-13 dari babul mujahadah atau hadis yang ke-108 dari awal kitab Riyadhus Salihin. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, An Abi Firasin Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli Suffah radhiyallahu anhu. Dan dari Abi Firas, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salah seorang sahabat dari Ashabus Suffah. Qala, ia mengatakan, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwadu'ihi wa hajatihi. Beliau mengatakan, aku bermalam atau tidur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku selalu mendatangkan atau mempersiapkan air wudu beliau dan juga mempersiapkan keperluan-keperluan beliau yang lainnya. Faqala salli, maka beliau berkata, mintalah sesuatu kepadaku wahai Rabi'ah. Silahkan engkau meminta apa yang engkau inginkan dari saya. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Maka Rabi'ah mengatakan, aku meminta agar engkau selalu mendampingimu di dalam surga ya Rasulullah. Mujahadah. Semangat yang luar biasa. Faqala aw ghaira dhalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aw ghaira dhalik. Apa sudah tidak ada permintaan yang lain selain ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha mengalihkan kepada permintaan yang lain selain ini. Karena ini berat. Qala qultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Diulangi lagi kedua kalinya oleh Rabi'ah bin Ka'ab. Kata dia, ya Rasulullah, aku memohon dan aku meminta supaya aku tetap mendampingimu di surga sebagaimana aku mendampingimu di dunia. Faqala aw ghaira dhalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi pertanyaan atau ucapannya dan beliau mengatakan, apakah tidak ada lagi permintaan yang lain selain ini? Qala huwa dzak. Qultu huwa dzak. Kata Rabi'ah bin Ka'ab, tidak ada yang lain ya Rasulullah. Itulah yang saya minta. Qala fa'inni 'ala nafsika bikathrati as-sujud, rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bantulah saya kalau memang itu yang kau inginkan, maka bantulah saya dengan memperbanyak salat, memperbanyak sujud. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini kata beliau rahimahullahu taala Imam An-Nawawi, an Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelayan Rasulullah, menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memiliki pelayan, pembantu, di antaranya adalah Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud, Ka'ab Rabi'ah bin Ka'ab, dan beberapa sahabat yang lainnya, dan mereka merasa mulia dan mendapatkan kemuliaan tersendiri dengan melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka akan banyak atau akan mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang luar. Di antara pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rabi'ah bin Ka'ab. Wa min ahli Suffah. Dan dia ini juga termasuk ahli Suffah. Ahli Suffah artinya barakallahu fikum, mereka ini adalah rijalun muhajirun hajaru ila al-Madinah wa laysa lahum ma'wa fawattanahum an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi suffatin fil masjid an-nabawi wa kanu ahyana yablughuna as-samanin wa ahyana duna dhalik wa kana as-sahabatu radiyallahu anhum ya'tunahum bit-ta'ami wal-labani wa ghayriha mimma yatasaddaqun alaihim. Itulah ahli Suffah. Ahli Suffah adalah orang atau para sahabat Rasulullah kaum muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Namun mereka tidak memiliki tempat. Termasuk yang paling masyhur dalam hal ini adalah Abu Hurairah. Tidak ada tempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara muhajirin dengan kaum ansar, namun tidak semua kebagian tempat. Sehingga yang tidak kebagian tempat ini termasuk Rabi'ah bin Ka'ab, Abu Hurairah dan yang lainnya. Wattanahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi suffatin min suffati masjidin nabawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan mereka di salah satu sudut, di salah satu bagian atau pojok dari pojok Masjid Nabawi. Dan mereka terkadang berjumlah 80, terkadang berkurang jumlahnya, sehingga mereka pun dinamakan ahli Suffah, penghuni Suffah, yakni salah satu tempat di pojok Masjid Nabawi. Mereka ditempatkan di sana oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat setiap hari mereka datang memberikan makanan kepada mereka, memberikan susu kepada mereka. Mereka memanfaatkannya untuk sedekah, untuk dermawan. Mereka ahli Suffah, tidak punya keluarga, tidak punya tempat tinggal. Mereka meninggalkan tempat tinggal mereka di Makkah dan ditempatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjidin Nabawi, sehingga mereka pun terkenal dengan ahli Suffah. Zawiyah, tempat salah satu di salah satu pojok Masjid Nabawi. 80 lumayan banyak jumlahnya. Dan kesempatan ini tidak membuat mereka putus asa atau patah semangat untuk terus menjalankan ibadah dan menjalankan agama. Bahkan dimanfaatkan oleh Rabi'ah bin Ka'ab untuk kemudian melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu mengantarkan air wudunya Rasulullah, mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu membalas kebaikan orang lain. Ini di antara ciri akhlas orang mukmin. Selalu membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan yang setimpal atau bahkan yang lebih baik. Sehingga suatu saat ketika Rabi'ah bin Ka'ab datang membawakan air wudunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan imbalan, ingin memberikan balasan dan imbalan kepada Rabi'ah bin Ka'ab, sehingga beliau mengatakan, "Salbi. Silahkan kamu minta. Apa yang kamu minta dari saya?" Tentu kalau orang yang mata duitan akan minta duit. Tentu kalau orang yang pandangannya dunia kapitalis akan minta dunia. Tetapi ternyata enggak. Kata Ka'ab bin Rabi'ah bin Ka'ab, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku memohon ya Rasulullah, aku meminta supaya aku tetap mendampingimu di dalam surga sebagaimana di dunia selalu mendampingimu ya Rasulullah. Diusahakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipalingkan. Au ghairu dzalik. Apakah tidak ada permintaan yang lain selain ini? Kata dia, huwa dzalik. Kata Rabi'ah bin Ka'ab, tidak ada yang lain kecuali itu. Sampai pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa memang tidak akan bergeser dan tidak akan berubah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'inni fa'inni 'ala nafsika bikathrati sujud." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'inni 'ala nafsika bikathrati sujud." Maka tolonglah saya. Kalau memang kamu mengharapkan seperti itu, maka tolonglah saya dengan memperbanyak sujud, yakni salat. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa kedekatan seseorang dengan siapapun tidak akan bermanfaat sama sekali di akhirat. Begitu dekatnya Rabi'ah bin Ka'ab dengan Rasulullah, pelayannya. Tetapi apakah bermanfaat di akhirat? Apakah karena kedekatannya dengan Rasulullah kemudian Rasulullah menyelamatkannya? Tidak. Kata Rasulullah, kalau memang itu yang kamu maukan, kamu terus mendampingi saya di dalam surga, maka itu terserah diri kamu. A'inni 'ala nafsika bikathrati sujud. Kamu sendiri yang harus banyak-banyak ibadah. Kalau itu enggak perlu diminta, kalau kamu banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan mendampingi saya di akhirat nanti. Fa'inni 'ala nafsika bikathrati sujud. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Bahwa kedekatan seseorang dengan seorang yang saleh memang akan sangat bermanfaat terhadap kebaikan dia. Al-mar'u 'ala dini khalilih. Memang penting kita dianjurkan dan diperintahkan untuk berteman dengan orang yang saleh, orang yang baik, tapi ingat bahwa pertemanan kita itu tidak menjamin keselamatan kita. Bahwa kedekatan kita dengan seorang bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau siapa saja tidak dapat menyelamatkan kita di akhirat nanti. Kata Rasulullah, "Inni 'ala nafsika bikathrati sujud." Dikembalikan kepada dirinya. Kalau memang itu yang kamu inginkan, maka kamu hendaknya banyak-banyak ibadah, banyak-banyak sujud, banyak-banyak salat. Kalau memang itu yang kamu inginkan. Jangan menggantungkan dan jangan mengandalkan bahwa kamu sudah dekat dengan fulan, bahwa kamu sudah sering mendampingi saya, jangan mengandalkan itu. A'inni ala nafsika bikathrati sujud. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga di dalam hadis ini menunjukkan ala anna salata mahma akfarta minha fawa khairun illa annahu yustathna min dhalika awqatin nahi wa awqatun nahiya min tulu'il fajr ila irtifa'i syams miqdaru rumhin wa 'inda qiyamiha fi muntasifin nahar hatta tazula wa min salatil 'ashr ila al-ghurub. Juga hadis ini menunjukkan bahwa yang namanya salat, semakin banyak Anda menunaikan salat, semakin baik. Kecuali pada waktu-waktu terlarang. Dan yang kedua, salat wajib. Kalau salat wajib, jelas ada batas waktunya dan ada batas rakaatnya. Tetapi kalau sholat sunnah, semakin banyak lebih baik. Apa kata Rasulullah? A'inni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau memang itu yang kamu inginkan, maka bantulah diri kamu dengan memperbanyak sujud. Artinya, orang sholat makin banyak makin baik, kecuali waktu-waktu terlarang. Apa saja waktu terlarang? Dari semenjak sholat asar, selesai sholat asar, sampai terbenam matahari. Waktu terlarang, dalam artian terlarang kalau menghususkan sholat. Atau diistilahkan dengan nafilah mutlaqah, sholat sunnah mutlak. Habis sholat asar, sholat sunnah, sholat apa? Pingin sholat sunnah aja, enggak boleh. Tapi kalau memang ada sebabnya, sebabnya misalnya karena tertidur dari sholat asarnya, atau tertidur dari sholat zuhur, atau mungkin dia barakallahu fikum karena masuk masjid dan dia ingin sholat tahiyatul masjid sebelum duduk, atau karena dia berwudu, boleh. Tapi kalau tidak ada sebabnya, jangan. Ini waktu terlarang. Yang kedua, dari semenjak sholat subuh sampai terbit matahari seukuran anak panah. Juga sekali lagi, kecuali kalau memang ada sebabnya. Apa sebabnya? Misalnya karena masuk masjid, karena wudu, atau mungkin karena barakallahu fikum dia tertidur. Yang ketiga, barakallahu fikum, waktu yang terlarang adalah inda muntasifin nahar, ketika matahari di tengah. Sampai bergeser bayangan itu, sampai tergelincir, baru diperbolehkan. Ini menunjukkan barakallahu fikum bahwa salat sunnah boleh dari semenjak terbit matahari misalnya, seukuran anak panah dari tempat terbitnya, orang mau menunaikan salat duha. Yang benar, salat duha tidak ada batas rakaat maksimalnya. Atau misalnya dia mau melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Bilal. Apa yang dilakukan oleh Bilal bin Abi Rabah? Ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amilta. Fa inni sami'tu daffan 'alaika fil jannah." Wahai Bilal, coba beritahukan kepadaku amalan apa yang kau amalkan selama ini? Kok saya mendengarkan suara sandal dan terompah kamu di dalam surga? Bilal mengatakan, saya tidak pernah mengamalkan apa-apa rasanya. Illa anni ma ahdathu hadathan illa tawadda'tu wa sallaitu bitilka al-wudu'i ma kutibali. Kata dia, saya merasa enggak beramal apa-apa ya Rasulullah. Hanya memang seingat saya, saya tidak pernah berhadas kecuali wudu. Dan kemudian sholat semampu saya dengan wudu saya itu. Subhanallah. Menunjukkan bahwa sholat sunnah tidak ada batasnya dan tidak ada rokaatnya. Kecuali kalau memang ada batas-batas yang di dalam syariat. Seperti rawatib ada. Tetapi kalau sholat sunnah mutlaqah. Yang diistilahkan dengan sholat sunnah mutlak. Artinya mutlak, pingin sholat gitu aja. Boleh. Boleh barakallahu fikum. Kadang-kadang orang sudah witir. Kemudian dia bangun tengah malam. Berwudu. Dan dia ingin sholat. Enggak ada larangan. Yang penting jangan witir. Karena sudah witir. La witraini fi laylah. Enggak boleh melakukan dua witir dalam satu malam. Enggak ada larangan. Orang misalnya masuk masjid di hari Jumat. Dari semenjak jam 8 pagi dia sudah masuk masjid. Sambil menunggu khatib, salat 2 rakaat. Setelah 2 rakaat salam, berdiri lagi, salam lagi, berdiri, salat boleh. Tetapi jangan ditutup dengan witir. Boleh tetapi jangan ditutup dengan witir. Karena witir hanya salat malam. Witir hanya adanya di salat malam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'inni ala nafsika bikathrati sujud. Tolonglah diri kamu dengan memperbanyak salat, memperbanyak sujud, yang artinya memperbanyak salat. Ini hadis yang menunjukkan barakallahu fikum bagaimana semangat Rabi'ah bin Ka'ab untuk selalu mendampingi, menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam surga sebagaimana dia mendampinginya di dunia. Hadis yang berikutnya, an Abi Abdullah wa yuqalu Abi Abdurrahman Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thauban ibnu Bujudud. Maula itu biasanya diartikan mantan budak. Maula Rasulillah artinya mantan budak, kemudian entah budaknya Rasulullah ataupun budak orang lain. Budak orang lain misalnya saya merdekakan, berarti dia jadi maula saya. Artinya budak yang saya merdekakan. Memang demikian di zaman dahulu. Zaman perbudakan. Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Alaika bikathratis sujud fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu darbiha darajatan wa hutta 'anka biha khathiatan. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alaika bikathratis sujud. Atas engkau untuk memperbanyak sujud, yakni salat. Karena sungguhnya tidaklah engkau sujud atau salat satu sujud pun, satu kali pun, kecuali Allah akan mengangkat derajatmu dengan salat tersebut dan akan menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahanmu dengan sujud atau salat tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi apa namanya ringkasannya, dua hadis ini dan juga hadis sebelumnya menunjukkan perintah untuk memperbanyak sujud, menunjukkan barakallahu fikum bahwa yang namanya salat sunnah ada dua. Salat nafilah atau salat sunnah ada dua. Yang pertama adalah salat sunnah muqayyad. Muqayyad itu artinya terikat dengan waktu dan terikat dengan rakaat tertentu. Seperti misal rawatib. Kan terikat dengan waktu. Rawatib apa yang mau Anda lakukan? Rawatib qabliyal fajr. Ya sudah, nunggu selesai azan fajr baru lakukan. Rawatib qabla zuhur. Tunggu setelah azan zuhur baru lakukan. terikat dengan rakaat. Artinya kita tidak bebas setelah azan subuh misalnya sholat terus sampai pokoknya sepuasnya sampai imam datang. Jangan, cukup 2 rakaat. Yarki' raka'atayn, cukup 2 rakaat. Demikian pula qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur juga terikat dengan waktu dan rakaat. Kalau ini tidak bisa ditambahin dan tidak bisa dikurangi. Tidak bisa digeser waktunya. Kecuali kalau qadha. Yang kedua, salat sunnah atau nafilah mutlaqah. Mutlaqah ini artinya tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan rakaat. Kapan saja. Kapan saja boleh kita lakukan. Kecuali dalam waktu-waktu yang terlarang tadi. Ini dinamakan nafilah mutlaqah. Artinya kita ingin sholat begitu saja. Apakah niatnya harus niat sholat duha? Enggak mesti. Pokoknya ingin sholat sunnah. Ingin sholat karena Rasulullah mengatakan innaka lan tasjuda alayka bikathrati sujud. Hendaknya engkau memperbanyak sujud, memperbanyak sholat. Karena sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah dengan satu sujud. Kecuali Allah akan mengangkat derajatmu dan Allah akan menggugurkan dosamu dengan sujud atau sholat tersebut. Itu keutamaannya. Sholat muqayyad yang memang terikat dengan waktu. Seperti misal tahiyatul masjid ketika kita masuk masjid. Tetapi kalau misal ada orang yang menunaikan sholat seperti yang tadi kita jelaskan. Setelah antara misal jam 7 sampai misalnya berapa rakaat terserah. Gak ada larangan. Kapan saja, di malam hari, di siang hari, yang penting jangan di saat atau di waktu-waktu yang terlarang. Kan salat termasuk zikrullah. Salat termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga keterangan dan penjelasan al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala kurang lebih demikian di dalam kitab beliau Al-Wabil Shayyib. Beliau berdalil dengan qaulullah taala wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Allah menjadikan malam dan siang silih berganti sebagai tempat atau waktu orang yang mau berzikir dan mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sama dengan hadis yang sebelumnya menunjukkan atau menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak sujud. Di dalam salat ada waktu yang mustajabah, kita berdoa. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa termasuk daripada waktu yang mustajabah. Setelah berdoa, apa namanya waktu mustajabah di dalam doa adalah berdoa setiap selesai beramal soleh. Selesai kita beramal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat doa, setelah salat doa, ya subhanallah, akan sangat gampang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita aja memang berarti manusia yang seringnya lalai. Tapi pada aslinya demikian Allah Azza wa Jalla membuka pintu rahmat selebar-lebarnya. Hadis yang berikutnya, ana Abi Safwan Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وسيء عمله رواه الترمذي وقال حديث حسن بصر بضم الباء وبسين مهملة. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Abu Safwan Abdullah bin Busr. Kata beliau rahimahullah, barang sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan sejelek-jeleknya orang, orang yang panjang umurnya dan jelek amalnya. diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, juga disahihkan oleh Al-Allamatul Albani rahimahullahu taala di dalam Sahihul Jami'. Panjang umur amal soleh, artinya makin panjang umur makin banyak tabungan amal solehnya. Panjang umur tapi amalnya dosa melulu, makin panjang umurnya makin banyak dosanya. Na'udzubillah. Makanya Rasulullah menganjurkan dan juga para ulama menganjurkan, boleh kamu berdoa, boleh kita berdoa meminta kepada Allah panjang umur, tetapi minta kepada Allah panjang umur tapi dalam kebaikan. Panjang umur tapi dalam kesolehan dan dalam keberkahan. Apa artinya panjang umur? Ternyata tikun, na'udzubillah, tersiksa hidupnya. Tiap hari berdoa mati gak mati-mati. Lagi-lagi dengar berita tetangga meninggal umurnya baru 30 tahun. Ya Allah, malaikat maut kenapa nyasar terus? Dia tiap hari doa kok gak mati-mati, sementara tetangga pingin hidup kok mati. Tersiksa hidupnya akhirnya. Boleh minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah berikan kepada saya umur panjang. Boleh. Tapi minta umur yang berkah. Apa artinya umur panjang kalau ternyata panjangnya seperti orang yang didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Ketika dia menzalimi Sa'ad bin Abi Waqqas, memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas dengan fitnah dan tuduhan yang keji, kata Sa'ad, saya akan berdoa kepada Allah dengan tiga. Allahumma atil umrahu wa atil faqrahu wa arridhu lil fitan. Ya Allah, panjangkan umur orang ini. Senang dong panjang umur. Nanti dulu ada lanjutannya. Wa atil faqrahu, tapi panjang umur dalam kefakiran, melarat. Apa enggak sengsara? Panjang umur tapi melarat. Miskin, sengsara, na'udzubillah. Ditambah lagi apa? Wa'arridhu lil fitan, jerumuskan dia dalam fitnah. Panjang umur, fakir terfitnah, na'udzubillah. Gak ada baiknya sama sekali. Kata perawi hadis, faro'aituhu waqad saqatat hajibahu ala aynaihi wa huwa yagmizul jawari fit turuqat wa yaqulu shaykhun kabirun maftunun asabathu da'watu Sa'ad. Kata perawi hadis, aku melihat orang ini di masa tua bangka rentanya itu dalam keadaan kelopak matanya sudah menutupi matanya karena tuanya sudah keripot, tetapi tiap hari masih aja berdiri di pinggir jalan menggoda wanita-wanita yang lewat. Sudah tua sampai kelopak matanya sudah ketutup, sudah nutupin matanya, tapi masih aja kerjanya setiap hari menggoda perempuan dan mengatakan syekhun kabirun maftunun asabat sudawatu Sa'ad. Beginilah nasibnya orang tua yang tua bangka terfitnah akibat doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas dizalimi, difitnah, dituduh dengan tiga tuduhan. Seorang yang tidak pernah, seorang gubernur yang tidak pernah berbuat adil dalam pembagian, seorang gubernur penakut, seorang gubernur yang tidak pernah adil di dalam menghakimi. Tiga fitnah, tiga tuduhan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa juga dengan tiga doa, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Rasulullah, khairun nas, sebaik-baik orang adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sejelek-jeleknya orang adalah orang yang panjang umur dan jelek amalnya. Naam. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita bahwa semata-mata panjangnya umur dan tanpa dibarengi dengan amal saleh sama sekali tidak ada baiknya. Tidak ada baiknya. Panjang umur tetapi dalam amal kebaikan, artinya makin panjang umurnya dia makin banyak, banyak peluang dan kesempatan untuk menabung kebaikan. Naam, wallahu alam bissawab. Barangkali ada pertanyaan. Saya kasih waktu dulu. Ya. Larangan waktu salat. Maksudnya? Iya, penjelasannya yaitu tadi, larangan salat setelah salat asar, setelah salat subuh. Penjelasannya tadi yang kita jelas sampaikan bahwa yaitu melakukan sholat khusus atau sholat sunnah mutlak. Itu maknanya. Tapi kalau ada sebab boleh aja. Apa contoh ada sebabnya? Sebabnya misal dia tertidur dari sholat asar, bangunnya menjelang tenggelam matahari, mau gak mau dia berwudu dan sholat asar. Fadilah. Melakukan sholat. Apa maksudnya menjauhinya? Enggak, fadilah keutamaannya. Oh, begitu. Iya. Pertama kenapa? Jadi pertanyaannya kenapa enggak boleh? Pertama, karena ada nas dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa ketika menjelang ketika matahari tenggelam dan terbit, kata beliau, tatlu baina qarnay syaitan, dia terbit dan tenggelam di antara dua tanduk syaitan, wa hina idzin yasjudu lahal kufar, yang kedua pada saat itu orang-orang kafir pun sujud. Makanya kita lihat kadang-kadang sebagian apa agama Sinto apa ya, Sinto kalau tidak salah. Sinto ya. Itu biasanya di matahari terbit biasanya mereka ada apinya apa namanya matahari gini biasanya. Kata Rasulullah pada saat itu orang kafir sujud. Kalian jangan tiru mereka. Itu sebabnya. Rasulullah menjelaskan bahwa pada saat itu adalah orang kafir sujud. Dan yang kedua karena matahari terbit di antara kedua tanduk syaitan. Wallahu alam, kita enggak melihat, tapi yang jelas demikian kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika matahari tenggelam, ketika matahari di pertengahan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pada saat itu neraka sedang dipanaskan, sehingga Rasulullah bahkan mengatakan kalau kalian masih merasakan panas yang berlebihan di siang hari, maka tunggu atau tunda waktu salat zuhur sampai terasa agak dingin. Itu sebabnya, wallahu a'lam. Ada yang lain? Tadi yang katakan Ustaz sholat ya? Iya. Itu selain wajib, kita kan melakukan sholat sunnah apa saja kan? Iya. Itu dalam lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu bisa dikerjakan. Di antara yang terlarang saja. Iya. Di antara yang terlarang. Melakukan sholat sunah-sunah yang istilah tadi kan. Mutlak tadi itu. Iya. Ustaz mengatakan melakukan sunah yang banyak itu kan lebih bagus. Iya, iya. Iya. Iya. Nah itu berarti lima waktu dari itu kan bisa dibedakan. Misalkan ya, Ustaz. Sholat subuh, katakan tahiyatul masjid, penting. Begitu selesai tahiyatul masjid, belum ada. Yeah. Kemudian sholat subuh wudu. Yeah. Kemudian sholat mutlak. Iya. Ada. Iya. Yeah. Kemudian ada kan rawatib itu. Apa? Qabliyah fajr. Itu mengerjakan lain-lainnya. Boleh. Boleh. Boleh. Yang penting kalau setelah salat subuh, setelah azan subuh ya 2 rakaat itu tadi. Iya. Nah. Setelah azan subuh 2 rakaat, setelah salat subuh zikir kalau mau zikir, nanti nunggu sampai terbit matahari sejauh anak panah dari tempat terbitnya baru salat lagi. Nah, boleh. Bahkan itu adalah perbuatan yang baik. Kadang-kadang orang datang ke masjid, masyaallah kita melihat banyak orang-orang tua seperti itu. datang ke masjid kadang jam 3:30, 1 jam sebelum azan. Subhanallah, ibadah, sholat, zikir, duduk, nikmat sekali. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ah? Sholat? Sholat jenazah habis asar. Iya. Masya Allah. Pertanyaannya sholat jenazah habis asar. Dijelaskan oleh para ulama barakallahu fikum bahwa yang namanya waktu antara asar dengan maghrib itu ada yang dikatakan makruh, ada yang karohah syadidah. Artinya makruh dan ada yang makruh sangat. Kapan yang sangat makruh, yang sangat terlarang? Ketika matahari pas terbenam. Matahari pas terbenam. Toyib, bagaimana kalau menyolati jenazah pada saat itu, misalnya setelah sholat asar atau misalnya setelah sholat subuh? Kalau pas di matahari di tengah, yang paling banyak itu biasanya setelah sholat asar. Kalau sholat subuh biasanya orang malas ngantar jenazah sejam segitu. Lagi pulang gali kuburannya kapan? Kalau matahari di tengah juga gak mungkin, karena biasanya orang nunggu sholat zuhur mesti. Tapi yang paling banyak emang habis asar. Menyolatkan jenazah ba'da asar boleh. Karena tadi sudah kita jelaskan bahwa larangan sholat asar, sholat sunnah setelah sholat asar adalah kalau menghususkan sholat tertentu setelah sholat asar. Adapun kalau sholat ada sebabnya boleh. Seperti misalnya sebabnya apa tadi? Sholat jenazah, kematian. Orang misalnya barakallahu fikum berwudu setelah asar, orang masuk masjid boleh. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan ke situ. Wallahu a'lam. Jadi boleh. Sholat jenazah menjelang setelah selesai sholat asar. Satu lagi enggak apa-apa. Iya. Itu disolati jenazah dulu atau sholat asar dulu? Semestinya sholat asar dulu kan? Pernah di sini ada jamaah yang mengatakan ada sholat jenazah dulu baru sholat asar. Ya sebenarnya semestinya sholat asar dulu. Cuman kadang-kadang hal-hal yang seperti itu ya memang kadang-kadang kalau ribut akhirnya gontong-gontongan di masjid. Sehingga kadang-kadang daripada ribut ngalah aja udah. Artinya ini bukan masalah tandanya loh. Kalau orang misal mau sholat jenazah terlebih dahulu, baru sholat asar. Sah apa enggak sholat jenazahnya? Sah. Kita berbicara di sini bukan masalah sah atau tidaknya. Kalau masalah sah tetap sah. Kita di sini hanya berbicara mana yang afdal. Tentu yang afdal adalah kita mendahulukan rukun. Wajib. Bukan hanya sekedar wajib, tapi ini kan rukun. Sholat 5 waktu asar kan rukun Islam. Sholat jenazah wajib kifayah. Kita mendahulukan barakallahu fikum yang rukun, baru yang sholat jenazah semestinya. Sholat jenazah semestinya barakallahu fikum. Tapi kalau memang seperti tadi tetap sah nih, gak ada masalah. Dan ada lagi enggak? Satu lagi enggak apa-apa, enggak ada lagi. Syafaat itu. Memberi syafaat, Kalau kehendak Allah memang istilahnya Rasulullah juga memberi syafaat. Masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat ada. Tetapi dan bahkan bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat bisa memberi syafaat. Anak kecil yang belum baligh bisa memberi syafaat. Anak saleh bisa memberi syafaat. Orang tua yang saleh bisa memberi syafaat kepada keluarganya, kepada anaknya. Banyak yang bisa memberi syafaat. Tetapi yang namanya syafaat akan terjadi kalau 2 syarat terpenuhi. syarat yang pertama adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi sang pemberi syafaat. Artinya tidak semata-mata karena orang tua orang soleh terus datang, "Hei anakku, kamu tak masukkan ke surga?" Diangkat, tidak mungkin. Artinya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah mengizinkan kepada anak ini untuk mensyafaati orang tuanya, baru kemudian dia bisa mensyafaati. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Tidak ada satupun yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali ada izin dari Allah. Syarat yang kedua adalah kalau orang yang diberi syafaat ini, yang mau disyafaati ini, perbuatannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan tidak mungkin mereka atau siapapun dapat memberi syafaat kecuali pada orang yang perbuatannya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yarda li'ibadihi al-kufr. Dan Allah tidak ridha kalau orang berbuat kufur. Dua syaratnya. Allah memberi izin kepada sang pemberi syafaat dan Allah meridhai perbuatan orang yang hendak disyafaati. Baru terjadi yang namanya syafaat. Kapan dua syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak akan ada gunanya. Makanya kan kadang-kadang kasihan orang, kadang bodoh kadang. Siapa yang membaca wirid ini 44.444 kali, maka dia akan bersama fulan di dalam kuburnya. Mau-maunya bersama fulan di dalam kubur. Kalau dikatakan bersama dia di dalam surga, mau. Di dalam kubur ini apa? Kubur ini surga atau neraka? Kubur ini enggak jelas. Kata Rasulullah, "Hufratun min hufarin niran aw radatun min riyadil jannah." Kubur ini kalau enggak lembah neraka, ya kebun surga, taman surga. Jadi kalau orang dikatakan bersama fulan di dalam kubur, sungkan man mau sama dia mau di dalam kubur. Oh, enggak jelas kok ke surga apa ke neraka? Kecuali kalau bersamanya di dalam surga itu baru. Itu pun tidak menggantungkan karena kedekatan, karena air berkat, enggak. Oh, Rasulullah aja mengatakan, "Aini ala nafsika bikathrati sujud." Tolong atau bantulah, selamatkan dirimu. Kalau kamu ingin bersama saya di dalam surga, ya sudah, bantu selamatkan dirimu dengan banyak-banyak ibadah, banyak-banyak sujud. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة وأن يرزقنا الجنة ونعيذنا من النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته